Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu akhlak salaf terhadap Al-Qur'an. Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Iqra' al-Qur'ana fi kulli syahrin." Khatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Pertama Nabi minta sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As untuk mengkhatamkan Al-Qur'an sebulan sekali saja. Maka beliau nego, bukan nego minta tambah tambah waktu setahun sekali saja ya wahai Nabi, tidak demikian. Masa sebulan sekali khatam, gimana kalau setahun sekali saja khatamnya? Maka beliau nego dengan mengatakan, ini ajitu kuwatan wahai Nabi, saya menjumpai kekuatan yang lebih. Maka maka kalau bisa lebih dari itu. Kemudian Nabi katakan, faqra'uhu fi 20 lailatan. Kalau gitu khatamkan Al-Qur'an per 20 hari. Akhirnya dinego, akhirnya dia mengatakan, ini ajitu kuwatan. Wahai Nabi, aku kuat lebih dari itu. Akhirnya Nabi mengatakan, faqra'uhu fi 70 wa la tazid 'ala dzalik. Khatamkan Al-Qur'an seminggu sekali, 7 hari sekali. Jangan lebih cepat dari itu. Hadisnya muttafaqun alaih. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diberi judul bab oleh Bukhari. Babu fikam yaqra'ul Qur'ana. Bab tentang berapa lama khatam Al-Quran. Berapa lama waktu ideal atau waktu paling cepat khatam Al-Quran. Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini dengan mengatakan, terdapat hadis yang lain yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala memberikan toleransi, artinya mengalah. Tanazul itu artinya mengalah. Mengalah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As yang demikian semangat untuk beribadah, di antaranya adalah ibadah dengan baca Al-Qur'an. Akhirnya Nabi yang ngalah ila salasi layalin. Nabi ngalah sampai 3 hari. Khatamkan artinya apa? Khatamkan Al-Qur'an paling cepat 3 hari 3 malam. Jangan lebih dari itu. Wa nahahu, dan Nabi larang beliau. Nabi larang Abdullah ibn Amr ibn Al-As untuk mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa hadza kana fil ladzi nazala min al-Qur'an, dan sabda Nabi ini ditujukan kepada sejumlah ayat Al-Qur'an yang sudah turun ketika itu, dan tentu ketika itu Al-Qur'an belum selesai turunnya. Summa ba'da hadzal qaul, dan tentu setelah perkata ini turunlah mabaqiya min al-Qur'an, ayat-ayat yang tersisa yang belum turun ketika itu. Maka kesimpulannya, fa'aqallu maratibun nahyi, maka level terlarang yang paling minimal yang dimakruhkan untuk khatam Al-Quran seluruhnya adalah manakala kurang dari 3 hari. Maka kesimpulannya, membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, khatam Al-Quran kurang dari 3 hari itu makruh. Makruh yang paling minimal. Misalnya 2 hari, 2,5 hari misalnya. Maka tidaklah faham dan tidaklah merenungkan orang yang membaca dalam artian khatam kurang dari 3 hari. Dan seandainya seorang itu membaca Al-Quran dan dia membaca pelan-pelan sehingga khatamnya dalam seminggu, dan dia rutinkan hal tersebut, maka itu sudah amal yang istimewa. Ya, agama itu mudah. Fawallahi, maka demi Allah, sesungguhnya membaca pelan-pelan sepertujuh Al-Quran saat tahajud, saat qiyamul lail, saat tahajud qiyamul lail, ditambah muhafadah rutin melakukan salat rawatib yang 12 rakaat, ditambah salat duha rajin tahiyatul masjid, ditambah zikir-zikir yang ma'thur, yang sabitah, yang sahih, dari bangun tidur sampai tidur kembali, wal qawl, dan berzikir saat bangun dan saat tidur, dan membaca wirid dan zikir setelah selesai salat fardu, dan berzikir di waktu sahur, ma'an nadhar fil ilmi, ditambah an-nadhar fil ilmi an-nafi', belajar ilmu yang bermanfaat, dan sibuk dengan ilmu di waktu-waktu yang tersisa dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap melakukan aktivitas amar ma'ruf, dengan melakukan aktivitas membimbing orang yang tidak tahu dan memahamkan orang yang tidak mengerti, melarang orang yang melakukan kefasikan dan semacam itu, ditambah mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid dengan penuh kekhusuan, ketenangan, wa ingkisarin dengan dan kekhusuan hati dan iman, ma'a ada'il wajib, ditambah melaksanakan berbagai macam kewajiban yang lain, menjadi dosa-dosa besar, rajin berdoa dan beristighfar, rajin bersedekah dan silaturahim, memiliki tawadhu dan ikhlas dalam itu semua, lasughlun azimun jazimun, sungguh itu sudah kesibukan yang sangat besar dan besar. Dan sungguh itu sudah maqam ashabul yamin, yang dia adalah tergolong wali Allah yang bertakwa. Fa'ina sa'ira dhalika matlubun, maka semua hal tersebut diperintahkan. Maka jika seorang hamba itu menyibukkan diri untuk khatam Al-Quran setiap harinya, maka dia telah menyelisihi Hanifiyah Samha. Menyelisih ajaran Nabi, yang ajaran Nabi itu adalah Hanifiyah, ajaran Tauhid, Samha yang penuh dengan kelapangan. Walayahab bi'aktari madhakarnahu. Dan siapa yang khatam Al-Quran sehari sekali, maka dia tidak bangkit, tidak bisa bangkit melaksanakan mayoritas amal-amal sholah yang kami sebutkan. Jadi karena dia khatam Quran sehari sekali, maka dia tidak pernah belajar ilmu. Maka dia tidak pernah hadir di pengajian. Pun sibuk dengan khatam Quran setiap hari. Tidak kemudian berkesempatan untuk membesuk orang sakit. Tidak berkesempatan untuk mengajar dan sebagainya. Dan itu pun dia akan baca Al-Quran tanpa tadabbur apa yang dia baca. Dan lihat As-Sayyidul Abid, sang tokoh ahli ibadah, as-sahib yang merupakan sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As, kana yakul la masyakha, beliau mengatakan setelah tua, menyesali semangatnya yang luar biasa saat muda, beliau katakan, laitani qabiltu ruhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya aku menerima keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyesali semangatnya yang luar biasa. Karena sahabat ini ingin beramal yang istiqomah sampai mati. Ya, maka ternyata baru kemudian terasa beratnya khatam Al-Quran 3 hari sekali sampai akhir hayatnya. Terus seandainya sebulan sekali mungkin lebih ringan untuk bisa ajak dan awet, ya. Dan berkenaan dengan puasa, Nabi memerintahkan dia untuk pada awalnya sebulan 3 hari saja. Hanya dia minta, ada yang minta, sampai akhirnya Nabi bolehkan puasa sehari dan tidak puasa sehari, dan Nabi katakan wala tazid alaihi, tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini kemudian beliau lakukan sampai beliau tua, dan saat tua kemudian beliau menyadari berat, betapa sangat beratnya untuk continue konsisten dengan hal tersebut di akhir hidupnya. Maka kemudian beliau mengatakan, tuh seandainya kemarin dulu ketika saya pas masih semangat dan muda menerima keringanan dan kemudahan yang Nabi berikan, ya, tentu misalnya puasa 3 hari dalam sebulan, khatam sekali dalam sebulan, khatam Quran sekali dalam sebulan, tentu satu hal yang ringan sehingga punya aktivitas-aktivitas yang lain yang bermanfaat. Oleh karena itu maka Tentu kemudian yang diwajibkan dan yang disyariatkan amal soleh bukan hanya baca Quran. Maka kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala, ya kata Adz-Dzahabi rahimallahu taala, ya maka yang lebih baik orang tidak memforsir tenaganya di satu amal kemudian melantarkan yang lain. Ingat ada sholat sunnah, ada kemudian mengajar, ada duduk di majelis ilmu, ada kemudian dakwah, ada kemudian istighfar, ada doa dan yang lain. Maka sikap yang benar dalam beribadah, manajemen waktu yang benar dalam memanage ibadah adalah tidak diporsir tenaga waktu untuk hanya satu amal. Dengan menelantarkan amal-amal dan pintu-pintu surga dan pintu-pintu kebaikan yang lain. Dan sikap yang benar adalah berupaya untuk semua pintu-pintu kebaikan tersebut kita punya saham di dalamnya. Ada sholat, ada puasa, ada kemudian sedekah, ada istighfar, ada doa, ada baca Quran dan seterusnya. Ada zikir pagi petang, ada zikir dari tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi dan seterusnya. Ada mengajar, ada dan berbagai macam amal yang tadi beliau sebutkan. Maka yang tepat itu semua berupaya untuk dilakukan dan itu syughlun azimun jazimun. Ini sudah kesibukan yang sangat agung, yang sangat luar biasa dan sangat besar manfaatnya dan ganjarannya dan faedahnya. Ingat, fadinu yusun kata beliau, agama itu mudah. Ya, oleh karena itu beliau menyarankan, ya, beliau Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyarankan, walau tala warat tala fi usbu'in. Ya, beliau sarankan, ya seminggu sekali khatam. Ya, jangan itu yang beliau sarankan. Seminggu sekali khatam, sehingga punya banyak waktu untuk melakukan amal-amal yang lain. Jangan terlalu memporsir untuk satu amal yaitu baca Quran, khatam Al-Quran kurang dari seminggu akhirnya tidak bisa melakukan amal-amal yang lain atau kerepotan dan kesulitan untuk melakukan amal-amal yang lain. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Waqtawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.